ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن شيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. Bab keterangan tentang waktu berakhirnya puasa dan keluar dari waktu siang. Yang dimaksud dari ini, kapan puasa itu berakhir? Apa tanda-tanda dari keluar waktu siang? Hadis yang pertama, yaitu nomor hadis di kitab saya ini adalah 2553. An Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم." Apabila aqbala al-lail, datang malam, wa adbara an-nahar, dan siang telah pergi. Malam datang, siang pergi, karena dia bersilih ganti. Wa ghabatish shamsu, dan matahari telah tenggelam. Faqad aftara shaimu, sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Imam Nawawi dia mengatakan ma'nahu inqadha shaumuhu wa tam. Maknanya adalah puasanya telah berakhir dan telah sempurna. Jadi apabila malam sudah datang, siang telah pergi, matahari telah tenggelam, telah berbuka puas orang yang berpuasa, yakni telah berakhir puasanya dan telah sempurna. Wala yusaful an bi annahu shaim. Maka dalam kondisi ini atau sekarang, dia tidak lagi disifati sebagai orang yang berpuasa. Jadi kalau seandainya sudah datang malam, sudah pergi siang, sudah tenggelam matahari, maka dia tidak orang berpuasa lagi. Kenapa tidak berpuasa lagi? Fa inna bi ghurubi syamsi kharaja an-naharu wa dakhala al-lailu. Karena dengan tenggelamnya matahari sudah keluar siang, sudah masuk malam. Wal lailu laisa mahallan lisawm, dan malam bukanlah tempat untuk berpuasa. Jadi kalau seandainya sudah tidak pada tempatnya lagi, sudah otomatis. Berarti di sini otomatis sudah datang malam, orang yang berpuasa sudah otomatis tidak berpuasa lagi. Ada atau tidak ada yang dia makan untuk berbuka, maka dia sudah tidak disifati sebagai orang yang berpuasa lagi. Wa qawluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbala al-lailu wa adbara an-naharu wa gharabat asy-syamsu, malam datang, siang pergi, matahari telah tenggelam. Qala ulama, ulama mengatakan ini ada tiga poin. Siang datang, siang pergi atau malam datang, siang pergi, matahari tenggelam. Kullu wahidin min hadhihi thalathah, masing-masing dari tiga poin ini, yatadammanu akhiraini wa ilazimuhuma, masing-masing di antara yang tiga ini kalau satunya ada, yang dua yang lain pasti sudah terwujud juga. Wa innama jama'a bainaha, hanya saja Nabi menggabungkan ketiganya dalam satu redaksi ini. Li'annahu qad yakunu fi wadin wa nahwihi, karena boleh jadi dia berada di sebuah lembah atau yang semacamnya. Bihaitsu la yushahidu ghuruba asy-syams, di mana dia tidak bisa menyaksikan tenggelamnya matahari. Fayatamidu iqbalul layli, fayatamidu iqbalul dhalam wa idbarul dhiya, maka yang menjadi patokan dia adalah munculnya kegelapan dan hilangnya cahaya, hilangnya sinar. Tidak ada, kalau di arah Batu Sangkar, tenggelam terbitnya matahari di Gunung Sago, tenggelamnya matahari di Gunung Merapi. Jadi enggak kelihatan tenggelamnya. Tidak. Atau memang dia di cakungan lembah, akhirnya dia tidak bisa melihat matahari terbenam. Nah sebenarnya masing-masing ini kalau sudah datang malam berarti pergi siang, pasti matahari sudah terbenam gitu. Kalau sudah hilang siang berarti sudah tenggelam matahari, pasti sudah datang malam. Nah, kalau seandainya tenggelam matahari sudah, berarti sudah datang malam, sudah hilang siang. Artinya satu sama lainnya adalah salah satu ciri-ciri, yaitu sudah datangnya malam, sudah berakhir masa puasa orang yang berpuasa. Otomatis dia bahwa dia tidak lagi berpuasa, karena malam bukanlah tempat berpuasa. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan hadis sebelumnya, la zalun nasu bi khairin ma ajjalu fitr, manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, ini mereka selalu di dalam sunnah, selalu dalam kehidupan yang teratur. Ya, apabila setelah diyakini sudah pasti tenggelamnya matahari, atau telah datangnya malam, atau sudah hilangnya siang, maka segera dilaksanakan perbukaan, yaitu kita berbuka dengan minum air atau dengan memakan sesuatu. Ya, sunnahnya adalah kurma. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abi Aufa qal, dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahr Ramadan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan pada bulan Ramadan. Disebutkan masanya, yaitu pada bulan Ramadan. Falamma ghabatus syams, ketika matahari sudah terbenam, qala ya fulan, beliau mengatakan, wahai fulan, inzil fajdah lana, jadaha, wahuwa khalat asyai' bighairihi, mencampur sesuatu dengan yang lain. Wal muradu huna, maksud di sini khalat asawiq bilma wa tahrikuhu hatta yastawi. Yang maksud di sini adalah mencampur tepung dari gandum dan syair, ya, kemudian dicampur dengan air, kemudian digerakkan, ya, digerakkan sehingga dia merata. Wal mijdah bi kasri mim ud, kalau mijdah itu alat untuk mencampur, yakni kayu yang dijadikan sebagai untuk mencampur. Mijdah ras yusad bihil ashribah, itu yang bercabang kepalanya untuk meratakan, mencampur minuman. Waqad yakunu lahu thalathu syu'ab, boleh jadi dia tiga cabang. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan si fulan tadi, ayo bikinkan makanan, buat sawit, ya, tepung dicampur dengan air untuk apa? Untuk berbuka. Qala ya Rasulullah, inna 'alaika naharan. Ya Rasulullah, ya, masih ada siang. Ya. Masih ada siang. Qala inzil fajdah lana. Lalu Nabi mengatakan turunlah. Ini lagi perjalanan ini, berarti berhenti, buatkan makanan. Sawit tadi. Qala fa nazala fajanaha fajadaha fa'atahu bihi fashiriban Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala biyadihi idza ghabat asy-syamsu minha huna wa ja'a al-lailu minha huna faqad aftara as-sha'im. Lantas turunlah, yakni berhenti dalam perjalanan dalam safar tadi. Fajadaha, lalu dia buatkan campur tepung dengan air. Fa'atahu bihi, lalu si fulan yang disuruh oleh Nabi tadi mendatangi Rasulullah dengan makanan yang dia buat. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Tsumma qala biyadihi, lalu Nabi mengatakan dengan isyarat tangannya, idza ghabatus syamsu minha huna. Ya, kalau taruhlah misalkan di sini barat, di sini timur. Apabila telah terbenam matahari hahuna di arah ini, wajah lailu min hahuna, datang malam dari arah ini. Ya, ini tentu mulai gelap itu dari arah timur. Faqad aftar sa'im, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Yani tidak masanya lagi untuk berpuasa, karena malam bukanlah masa untuk berpuasa. Hadis yang ketiga, 2555, masih dari Ibnu Abi Aufa. Qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Dalam hadis ini tidak disebutkan masanya. Dalam hadis tadi disebutkan, yaitu pada bulan Ramadan. Falamma ghabatish syamsu, ketika matahari telah terbenam, qala li rajulin, lalu beliau mengatakan kepada salah seorang, inzil fajdah lana, turunlah, maka buatkanlah atau campurkanlah tepung dengan air. Faqala ya Rasulullah, law amsayta, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa masuk ke dalam petang hari, ya ini pastikan gitu. Qala inzil fajdah lana, lalu Nabi mengatakan, turunlah, buatkanlah tepung campur dengan air. Qala inna alayka, inna alayna naharan, lalu dia juga mengatakan, sesungguhnya di atas kita siang. Fanazala fajadaha lahu fasharib, lalu orang tadi turun, kemudian dia buatkanlah mencampur tepung dengan air, lantas Nabi meminumnya. Tsumma qala, idza ra'aytumul laila qad aqbala minha huna, jika kalian telah melihat malam telah datang dari sini. Wa ashara biyadihi nahwal masyriq, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya dari arah timur. Faqad aftara as-sa'im, sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Kemudian dua hadis yang lain, itu ada perbedaan yang disebutkan atau tambahan dari Abdullah bin Aufa. Yaqul, sirna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sa'im, kami berjalan bersama Rasulullah sementara beliau orang yang berpuasa. Falamma gharabatish syamsu qala ya fulan inzil fajdah lana bimithl hadis mushir wa Abbad ibn Awam, ketika matahari tenggelam dia mengatakan, wahai fulan, turunlah, buat campurkanlah tepung dengan air, seperti hadis yang sebelumnya, ya, dari Musir dan Abbad bin Awam. Kemudian hadis yang terakhir, ya, senada dengan hadis Musir dan Abbad dan Abdul Wahid, walaysa fi hadithi ahadin minhum, masing-masing hadis mereka tidak ada di dalamnya fi syahri Ramadan, tidak disebutkan di dalamnya bulan Ramadan. Wa qawluhu wa ja'al laylu minha huna, ya, datang malam dari sini, illa fi riwayat Husaim wahdahu, ya, tidak ada perkataan wa ja'al laylu minha huna kecuali dalam riwayat Husaim. Imam Nawawi menjelaskan makna dari hadis di atas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu siyaman. Bahwasanya Rasulullah dan para sahabat mereka berpuasa. Wa kana dhalika fi syahri Ramadan. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Kama sarraha bihi fi riwayat Yahya bin Yahya. Sebagaimana dinyatakan pada riwayat Yahya bin Yahya, riwayat yang pertama yang kita baca. Falamma gharabatish syamsu amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jadh liyuftiru. Ketika matahari telah tenggelam, Nabi memerintahkan untuk dibuatkan tepung dicampur dengan air agar mereka berpuasa, berbuka. Fara'al mukhatab athar ad-dhiya wal hamrata allati ba'da ghurub asy-syams fadhanna anna al-fitra la yahillu illa ba'da dhahab dhalik. Maka orang yang diajak berbicara oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, dia melihat bekas sisa-sisa dari cahaya kemerahan yang ada setelah tenggelamnya matahari. Ya, kalau sudah matahari tenggelam, kalau misalkan di barat kita lihat masih ada menguning, ya, kelihatan, ya, seperti apalagi dalam tempat yang terang, ya, apalagi, ya, di waktu yang cerah kelihatan. Maka dia mengira bahwa berbuka itu innal fitra la yahillu, bahwasanya fitr itu tidaklah, berbuka itu tidaklah halal kecuali setelah hilangnya cahaya tersebut. Wahtamala 'indahu anna an-nabiyya lam yaraha. Dia mengira bahwasanya Nabi belum melihat itu. Ya, tidak melihat itu. Fa arada tadzkirahu wa 'ilamahu bidzalik. Dia ingin untuk mengingatkan Nabi dan memberitahukannya dengan demikian. Ya, ini seakan-akan mungkin dia kira bahwasanya Nabi tidak melihat, makanya dia ingatkan. Wa yu'ayyidu hadha, hal ini, ya, diperkuat oleh perkataannya inna 'alaika naharan, sesungguhnya atasmu ada siang. Ya, ini masih ada siang nih, gitu lah. Litawahumihi anna dhalika ad-daw min an-nahar alladhi yajibu sawmuhu. Karena dia mengira bahwasanya itu masih cahaya atau sinar dari siang, yang mana siang wajib kita berpuasa. وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء. Inilah makna dari law amsaita. Kalau seandainya engkau bisa masuk ke petang, jadi sore masuk petang itu ya mulai dari malam. Ya, law ta'akharta hatta yadkhul al-masa. Kalau seandainya diundur sedikit sehingga masuk petang, gitu ya. وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل. Dia mengulangi kata itu, ya. Dalam riwayat tadi dikatakan law amsayta. Lalu dia sebutkan inna alaina naharan. Dia mengingatkan itu karena di dalam prasangka dia bahwa itu adalah siang haram untuk makan. Ma tajwizuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanzur ila dhalika nadran taman. Seiring dengan perkiraan dia, ya, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dengan sempurna cahaya tersebut. فقصد الزيادة الإعلاء ببقاء الضوء. Maka dia sengaja untuk mengingatkan lebih, ya, memberitahukan lebih akan masih adanya cahaya. Itu makna dari hadis tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, menyuruh lagi. Lalu Nabi mengatakan, إذا رأيتم الليلة فقد aqbala faqad aqbala minha huna, ya, idza ra'aytum al-laila qad aqbala minha huna, diisyaratkan di arah timur, faqad aftar as-sha'im. Kalau seandainya kalian telah melihat malam sudah datang dari sini, maka orang berpuasa sudah berbuka. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis jawazu shaumi fis safar. Di dalam hadis ini bolehnya berpuasa ketika bersafar. Wa tafdhiluhu 'ala fitri liman la taltahiq bihi bis-shaumi mashaqqatun dhahirah. Berpuasa lebih afdal dari berbuka bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang bersafar, ya. Bagi orang yang bersafar itu tidak menjadikan beban yang jelas atau kesusahan dengan puasanya. Jadi orang bersafar dia memiliki pilihan, boleh berpuasa, boleh berbuka. Ini safar jauh. Namun dia boleh memilihnya mana yang lebih afdol. Berpuasa lebih afdol dari berbuka pada saat itu bagi orang yang puasa tidak membebani dirinya. Apabila itu membebani dirinya, maka berbuka lebih utama dari berpuasa. Kalau puasa bulan Ramadan, dia berpuasa pada waktu safar itu, puasanya sah. Puasanya sah. Bolehkah dia berbuka? Boleh. Tapi kenapa dikatakan orang yang berpuasa pada saat bersafar pada bulan Ramadan, bagi orang yang tidak membebankan dirinya akan puasa itu, lebih afdal dia berpuasa? Karena puasa adalah ibadah, dan tempatnya pada bulan Ramadan lebih afdal ketimbang dia mengqadanya di akhir atau di waktu lain. Jadi dia mendapatkan keutamaan ibadahnya dan waktu. Wa fihi bayanul inqida'i shaum bi mujarradi ghurubi syams. Di dalam hadis di atas, faedah yang kedua, penjelasan berakhirnya puasa disebabkan semata-mata tenggelamnya matahari. Jadi kalau seandainya kita melihat matahari tenggelam, lingkarannya betul-betul habis di ufuk timur, di ufuk barat. Lingkarannya kalau separuh belum lagi, berarti belum tenggelam. Habis ya lingkarannya tenggelam, maka sudah berbuka. Walaupun cahayanya, sisa cahayanya masih terang, masih banyak, tapi lingkarannya sudah tenggelam di ufuk barat, maka sudah berakhir puasa. Yang ketiga, wastihbabu ta'jil fitr, anjuran untuk menyegerakan berbuka. Yakni setelah dipastikan matahari tenggelam, maka segerakan berbuka. Jangan ditunggu dulu, oh sampai mega merahnya hilang. Ya, tidak. Kalau sudah pastikan, maka segera berbuka. Baik, yang keempat, wa tadhkirul alim ma yukhafu ay yakuna nasiyahu, mengingatkan seorang alim jika dikhawatirkan bahwa beliau lupa, maka boleh kita mengingatkan seorang alim. Yang kelima, wa anna al-fitra 'ala at-tamr laysa biwajibin, berbuka dengan memakan kurma tidaklah wajib. Dari mana kita ambil? Karena Nabi sudah mengatakan tadi, fajdah lana. Ijdah yaitu mencampurkan sawit. Sawit itu adalah sawiq, itu adalah tepung campur dengan air. Ya. Wa innama huwa mustahabbun law tarakahu jaza. Hanya saja berbuka dengan kurma itu adalah mustahab, dianjurkan. Kalau dia tinggalkan boleh. Wa anna al-afdha ba'dahu al-fitru 'ala al-ma'. Bahwasanya yang afdal setelah kurma, kalau seandainya kurma enggak ada, maka berbuka dengan air. Waqad jaa hadha at-tartib fi hadits al-akhar fi sunan Abi Daud wa ghairihi fi al-amr bil fitr 'ala tamr fa in lam yajid fa 'ala al-ma' fa innahu tahurun. Telah datang susunan itu ya dalam hadis yang lain, dalam sunan Abi Daud dan yang lainnya, perintah Nabi untuk berbuka dengan kurma ya, kalau tidak dapat maka dengan minum air, sesungguhnya dia adalah mensucikan. Jadi kalau tadi tepung dicampur dengan air, disebutkan di dalam hadis tadi fasyaribahu, Nabi meminumnya, berarti tidak menjadi adonan keras sehingga yakulhu untuk makan ya, tapi dia minum. Maka bagi orang yang berbuka, dia boleh berbuka selain dari kurma, akan tetapi yang lebih afdal itu adalah jika ada kurma, dengan kurma. Kalau tidak ada, ya dengan air. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Kita lihat beberapa pertanyaan, kalau seandainya ada yang pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya seorang akhwat dan saya habis keluar dari tempat kuliah karena banyak sekali kemudaratan di tempat kuliah tersebut, seperti ikhtilat dan akidahnya menyimpang, sampai sekarang orang tua masih marah dan berharap saya bisa melanjutkan kuliah di tempat lain. Tapi saya tidak mau Ustaz, karena saya ingin merawat mereka yang sudah tua. Sementara jika saya mencari tempat kuliah yang akidahnya tidak menyimpang, saya tidak bisa maksimal merawat mereka karena jarak tempat kuliah yang mencapai jarak safar. Bagaimana ya Ustaz solusinya? Jazakumullah khair. Ya, tentu kondisi yang seperti ini perlu kita musyawarahkan dengan orang tua. Sampaikan kepada mereka keinginan kita untuk merawat mereka. Kita ingin berbakti kepada mereka karena kita tidak tahu, kalau seandainya biasanya ya seorang akhwat atau perempuan apabila sudah dilamar atau menikah, otomatis dia harus mengikuti suaminya. Nah, memang terkadang orang tua karena merasa sayang kepada anaknya, terutama kepada pendidikan anaknya, maka mereka membiarkan kondisi susah pada mereka asalkan anak mereka kuliah. Nah, dalam hal ini perlu ada komunikasi antara kedua orang tua ya dengan si anak. Komunikasi dengan baik sehingga bisa mereka memahami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebetulnya siapa? Kok sering orang-orang yang biasa kirim-kirim doa untuk menyebut menyebut lalu dikirimkan Al-Fatihah? Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Di dalam fikihnya dia bermadhab Hanabilah. Adapun apa yang dilakukan oleh orang, cerita-cerita yang tidak masuk akal, ya, cerita-cerita yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu adalah khurafat. Wallahu a'lam. Apakah mendengarkan rekaman ruqyah termasuk meminta ruqyah? InsyaAllah tidak. Kenapa? Karena meminta ruqyah itu berbeda dengan kita mendengarkan Al-Quran. Meminta ruqyah ada sedikit ketergantungan kita kepada orang yang meruqyahnya. Ya. Adapun di dalam baca Al-Quran atau kita membaca sendiri atau mendengar bacaan, ya, insya Allah itu tidak sama karena bacaan siapapun, ya, kita yang menjadi inti kita adalah kepada bacaannya. Tapi kalau dalam ruqyah biasanya ketergantungan kepada yang meruqyah. Kalau ruqyah pulang kok paten kok. Ya. Wallahu a'lam. Apakah seseorang diberi pahala terhadap sesuatu amalan yang dia yang di dalamnya ada riya? kemudian niatnya berubah di sela-sela mengerjakan hanya untuk Allah semata. Contoh, saya telah menyelesaikan tilawatul Quran dan masuk riya dalam diri saya. Ketika saya melawan pemikiran itu dengan memikirkan Allah, maka saya mendapatkan apakah saya mendapatkan pahala dari bacaan itu atau hilang dikarenakan riya ingin dipuji, meskipun riya itu datang setelah selesai sebuah amalan. Ini beberapa kondisi. Jika seandainya riya itu berawal dari sebelum beramal, memang sengaja seseorang beramal karena orang lain, maka ini kata ulama hampir-hampir tidak ada dari seorang mukmin. Ini ada dari orang munafikin, ya, yang mana mereka yura'unan nas, mereka adalah memperlihatkan amalan mereka kepada manusia, memang beramal untuk orang. Maka ini tidak diragukan lagi, amalannya gugur, ya. Nah, terkadang dia masuk ke dalam syirik besar bisa. Yang kedua, orang yang beramal niatnya ikhlas karena Allah, tapi dimasuki oleh riya di tengah jalan sampai berakhir. Sampai berakhir riyanya masih ada. Maka itu juga ulama mengatakan, ya, terjadi perbedaan pada ulama di masalah ini. Ada yang mengatakan dia dikembalikan kepada asal yang pertama awal, ada yang mengatakan dia rusak. Kondisi yang ketiga, dia ikhlas awalnya, lalu muncul riya dan dia lawan riya itu. Ya, akhirnya dia bisa mengalahkan, dia kembali ikhlas. Maka riaknya tidak terganggu, tidak mengganggu pahala. Tidak mengganggu pahalanya. Jadi amalannya insyaallah diterima dan dia mendapatkan pahala. Yang ketiga, yang keempat adalah dia telah beramal ikhlas karena Allah. Setelah dia beramal, dia mendengar pujian orang, lalu dia bangga, senang dia, ya. Maka itu kata Nabi, bushra, kabar baik yang dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Tapi kalau seandainya dia beramal kemudian dia sebut-sebut, dia bangga-banggakan, dia sebut-sebut dalam amalan ini. Nah, ini bisa boleh jadi akan menggugurkan. Karena di sini adanya unsur menyebut-nyebut amalannya. Ya. Wallahu ta'ala alam, kita perlu hati-hati. Dan orang mukmin apabila dia beramal, dia selalu rasa cemas apakah amalan diterima atau tidak. Maka hendaklah kita hati-hati di dalam amalan kita itu. Wallahu a'lam. Puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Apakah makna dosa satu tahun yang akan datang tersebut? Apabila kita berbuat dosa setelah puasa bulan Arafah, maka otomatis langsung tidak terhitung dosanya yang kita perbuat, dan apakah tidak dihisab di akhirat? Oh, ini pertanyaan kemarin ya. Wallahu a'lam. Saya perlu lihat dulu ya, makna dari mana dari ini. Kemudian, bolehkah seseorang dipanggil dengan nama Asmaul Husna seperti Abdul Jabbar panggil Jabbar, Abdul Karim panggil Karim, Abdul Khabir dipanggil Khabir? Apakah boleh seperti itu? Ya, ada nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khusus hanya untuk Allah. Contoh Allah lafzul jalalah. Kemudian الرحمن itu diantara nama-nama, saya lupa ada beberapa nama lain, karena Ar-Rahman artinya adalah yang memiliki sifat rahmat yang absolut. Kata itu sendiri mengandung makna seperti itu, karena dia walaupun sama-sama dengan dari rahmah, Rahman, Rahim itu dari sama-sama dari rahmah. Tapi ketika dia ada alif dan nun di belakangnya, itu adalah salah satu bentuk sigat mubadarah di dalam bahasa Arab yang menjadikan super atau absolut yang maha, ya. Maka itu tidak mungkin diberikan kepada makhluk, karena itu hanya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa disesuaikan juga dengan makhluk, enggak bisa. Tapi kalau rahim, penyayang, maka boleh. Penyayangnya manusia sangat terbatas sesuai dengan kelemahan manusia. Namanya alim, gitu juga. Alim mengetahui, ya, sesuai dengan kelemahan manusia. Ya, maka karim, mulia. Ya, atau dermawan, namanya Abdul Karim, kita panggil Karim, boleh, karena kekarimannya sesuai dengan kelemahan manusia, ya, tapi tidak merupakan nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kalau bangun jam 3 langsung makan, apakah sudah termasuk sahur? Itu makan tengah malam. Kita sudah beritahukan sebelumnya bahwa dianjurkan kita itu makan sahur ya di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum terbitnya fajar. Itu waktu sahur. Ya. Nah, kalau kita lihat hikmahnya diundur, kemarin telah kita pelajari bahwa itu memberikan kekuatan kepada orang berpuasa. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, saya mau bertanya tentang apa aplikasi menghasilkan uang digital yang sedang tren, Ustaz, yaitu YouTube, apakah hukumnya? Allah ma'adam, saya tidak tahu. Ya, mungkin silakan lihat tulisan-tulisan atau penjelasan-penjelasan dari usaha-usaha kita yang lain yang sudah membahas ini, karena memang saya juga tidak tahu sistemnya seperti apa. Ya, walhasil, hiduplah dengan alam nyata. Cari uang dengan alam nyata. Ya. Wallahu taala alam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.